إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد إن شاء الله akan kita lanjutkan bait syair al-Imam Ibn al-Wardi rahimahullahu taala di mana beliau menasihatkan agar seseorang ridho dan menerima dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan i'tabir nahnu qasamna bainahum talqahu haqqan wa bil haqqi nazal. Ambillah pelajaran dari firman Allah Subhanahu wa taala, kami telah membagi-bagi di antara mereka rezeki mereka, niscaya engkau akan mendapatinya sebagai kebenaran, dan memang Al-Qur'an turun dengan kebenaran. Bait ini sebagaimana yang telah lalu adalah mengajak kita untuk kembali mengurai dari dasar, dan kita kembali belajar tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, agar seorang hamba dengan lapang dada menerima takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dalam bab pembagian rezeki. Karena dengan seseorang menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan bisa ridho, bisa qanaah dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala beri. Karena itu kemarin hubungannya antara qanaah dengan hasad, bahwasannya apabila seseorang tidak rela, tidak ridho dan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, atau kurang di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, maka akibatnya ia tidak bisa qanaah, selalu merasa kurang dan tidak bisa bersyukur. Ini adalah gejala yang paling ringan. Kemudian gejala yang paling berat, penyakit yang paling berat, penyakit yang paling parah adalah hal itu akan mengantarkannya kepada hasad dan dengki dengan nikmat orang lain, iri dan dengki terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain berupa nikmat, baik itu dalam urusan dunia maupun dalam urusan agama. Maka ini kaitannya kenapa pembahasan ini tentang takdir, kemudian tentang qanaah, kemudian tentang hasad, ini semua masih saling terkait. Apabila seseorang betul-betul beriman dengan takdir dan dia menerima pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka hal itu akan mendorongnya untuk qanaah, untuk merasa cukup, untuk bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa yang Allah beri. Dan hal itu juga akan menjauhkannya dari penyakit hasad. Karena penyakit hasad gejala awalnya itu adalah karena tidak terima dengan takdir. orang yang hasad, orang yang iri dan orang yang dengki itu adalah orang yang tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tidak sedikit ulama yang bilang orang yang hasad itu seperti orang yang mendemo dan menggugat Allah Subhanahu wa taala di dalam pembagiannya. Ia harus rela diberi sedikit, diberi banyak. Apabila ia hasad, maka ia seakan-akan menggugat, memberontak kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap pemberian-pemberiannya. Sampai di sini paham kaitannya hasad dengan iman, dengan takdir, dan juga tentang qanaah? Faham Dana? Zakaria? Jadi tiga hal ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Al-Wardi di dalam bait syair ini, pelajaran tentang surat Az-Zukhruf, agar seseorang hamba beriman menerima takdir Allah Subhanahu wa taala, salah satunya adalah dalam bab pemberian jatah dan takaran rezeki, supaya ia bisa qanaah dan supaya tidak hasad. Karena hasad itu adalah salah satu penyakit yang paling parah akibat tidak beriman atau kurang imannya seseorang hamba dengan pembagian rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini Al-Imam Ibnu Al-Wardi membawakan iktibas alias menyadur ayat yang ada dalam surat Az-Zukhruf dan juga ayat dalam surat Al-Isra ini sebagai bentuk tahsin, sebagai penopang keindahan bait syair beliau ini, dihiasi dengan ayat kemudian diselipkan dengan lafadznya. Ini namanya iktibas, menyadur suatu perkataan secara lafadznya, secara teks disebutkan di situ, namanya iktibas. Surat Az-Zukhruf, dan kemarin sudah kita jelaskan panjang lebar mengenai surat Az-Zukhruf, di mana Allah Subhanahu wa taala membantah pada orang-orang yang memusuhi kebenaran disebabkan mereka hasad, disebabkan mereka dengki karena kebenaran tersebut tidak turun kepada mereka melainkan turun kepada Rasulullah, sehingga mereka dengan seenak perut dan semaunya mereka sendiri memilih-milih siapa yang mereka anggap pantas untuk mendapatkan wahyu dan kerasulan. Maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan bantahan yang sangat tegas, dan Allah memberikan perumpamaan yang lebih rendah untuk menjangkau yang lebih tinggi. Ini namanya membuat perumpamaan bil adna lil a'la. Allah memberikan perumpamaan tentang masalah dunia, pembagian rezeki. Ini adalah al adna, lebih rendah urusannya, lebih rendah urusannya daripada urusan risalah, daripada urusan kerasulan. Jadi Allah Subhanahu wa taala membuatkan contoh bil adna li fahmil a'la, untuk memahami yang lebih tinggi. Apabila manusia di dalam urusan dunia saja mereka enggak mampu dan enggak bisa membagi rezeki mereka sendiri, mengambil rezeki mereka sendiri, apalagi dalam urusan kenabian, dalam urusan agama, maka mereka tidak berhak lagi, lebih tidak tahu menahu seluk beluk tentang kerasulan, karena urusannya lebih rumit. Sehingga dengan ayat ini terbantah secara tegas tahakkum mereka, kemauan mereka yang menunjuk lebih pantas fulan daripada Rasulullah, sebaiknya fulan saja daripada Rasulullah, Rasulullah itu enggak pantas menjadi nabi, lebih pantas si fulan. Ini adalah murni tahakkum, semena-mena dan semau dan seenak perut mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala membantahnya dengan bantahan yang tegas, bahwasannya urusan dunia saja, padahal urusan dunia itu, perhatikan, Allah akan memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik Allah cintai atau enggak, itu diberikan dunia ini. Dunia yang bukan sebagai bukti tanda kecintaan Allah Subhanahu wa taala saja, masih Allah bagi, ono sing dikei saite, ada yang dikasih sedikit, ada yang dikasih banyak. Padahal ini bukan bukti kecintaan Allah, apalagi dalam urusan agama yang itu merupakan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana hanya Allah lah yang tahu siapa yang lebih berhak untuk dicintai, siapa yang lebih berhak untuk disayangi, siapa yang lebih pantas untuk mendapatkan cintanya. Paham istidlal di sini? Jadi ayat ini sangat kuat sekali dalam membantah syubhat mereka. Karena dalam urusan dunia, yang sejatinya dunia itu serikat, bukan sebagai bukti kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala membagi dunia ini kepada siapa saja Allah cintai atau enggak Allah cintai, Allah berikan dunia ini. Itu saja masih dibagi. Masih ada yang dikasih sedikit, masih ada yang dikasih banyak. Padahal dunia ini adalah perkara yang berserikat. Apalagi di dalam urusan yang di situ adalah berkaitan dengan cintanya Allah. Maka kita enggak lebih berhak. Kita enggak berhak untuk menentukan siapa yang Allah cintai. Wong kita mengatur kawan kita saja enggak bisa. Kamu cinta fulan saja. Kamu senang fulan saja. Enggak bisa. Apalagi kamu mau mengatur Allah Subhanahu wa taala. Pilih fulan saja sebagai rasul. Pilih fulan saja sebagai pembawa dakwah. Pilih fulan saja sebagai pembawa amanat kenabian. Ini jauh, jauh lebih semena-mena terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena hamba saja enggak berhak untuk mengatur cintanya, cinta orang lain. Bahkan cintanya sendiri saja enggak bisa. Jatuh cinta itu enggak bisa dipilih. Menikah bisa memilih dengan siapa saja, tapi jatuh cinta itu adalah enggak bisa dipilih. Manusia saja enggak bisa menentukan cintanya sendiri. Apalagi dia mau menentukan cinta orang lain, apalagi mau menentukan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala dengan penuh hikmah memilih Nabi Muhammad sebagai rasul. Kok kemudian orang-orang yang memusuhi dakwah kemudian mau ngatur, fulan saja lebih berhak, fulan saja lebih berhak. Ini adalah murni tahakkum atas Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan yang semena-mena. Maka ayat dalam surat Az-Zukhruf ini sangat tegas dan sangat kental uslub dalam rot, dalam bantahan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dan membawakan perumpamaan yang lebih rendah untuk bisa menjangkau sesuatu yang lebih tinggi. Ini belajar tafsir seperti ini. Biar memahami betul ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dari sisi sastra, dari sisi kekuatan, dari sisi kandungan, dari sisi bobot dan kualitas di dalam membantah. Seorang thalib harus pandai seperti itu, dan ini harus diambil dari kalamnya para ulama. Ini bukan otak-atik saya sendiri, ini adalah disarikan dari penjelasannya para ulama tentang ayat ini. Kemudian Syekh Yahya menyebutkan ayat yang kedua tentang masalah hasad, yaitu dalam surat An-Nisa. Am yahsuduna an-nasa 'ala ma atahumullahu min fadlih. Apakah mereka mau hasad, mau iri kepada manusia? An-nas di sini adalah maksudnya adalah Rasulullah atau Al-Arab. Tapi memakai bahasa an-nas ini supaya lebih mengena. Wong kok iri nang wong, nah ngono lho. Paham toh? Wong kok iri nang wong. Jadi maf'ulnya dibuat umum. Maf'ulnya itu dibuat umum supaya lebih mengena. Nah, wong kok isone kok iri mbek wong. Padahal irinya kan bukan sama semua orang. Kan irinya dengan sebagian orang toh? Tapi orang kenapa kalau bilang wong kok iri wae mbek wong. Nah, kan gitu. Paham? Bagaimana uslub Al-Qur'an di dalam membawakan konteks sebuah ayat? Ini harus kita cermati. Jadi maf'ulnya di sini diumumkan sebagaimana kita juga ketika nyindir juga seperti itu. Wong kok isone iri wae mbek wong. Mbek wong dengan semua orang. Padahal irinya enggak dengan semua orang. Tapi seperti itulah, lebih umum, lebih mengena. Karena itu maf'ulnya di sini diumumkan am yahsudunan nasa. Apakah mereka mau selalu berbuat iri kepada manusia? ala ma atahumullahu min fadlih, atas apa yang Allah berikan kepada mereka dari keutamaannya. Faqad ataina ala Ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima, maka sungguh kami telah memberikan kepada al Ibrahim, al Ibrahim yang dimaksud adalah Bani Israel, kan Israel adalah Yakub alaihi salatu wassalam, dari anak-anaknya Yakub diangkat menjadi para nabi, diangkat menjadi para rasul, dan diberikan kerajaan seperti Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Diberikan keutamaan dunia dan akhirat. Wis nabi, raja, menguasai seluruh makhluk. Maksudnya menguasai balan tataranya dari manusia, dari jin, dari burung, dari hewan-hewannya. Semuanya tunduk. Dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Kemarin saya bilang Nabi Sulaiman menggilir 99 istrinya. Yang betul 100. Beliau menggilir 100 istri beliau pada satu malam. Tujuannya supaya melahirkan para pejihad fisabilillah. Tapi Nabi Sulaiman lupa, enggak bilang insyaallah. Seandainya beliau bilang insyaallah, lahir semua itu 100 orang sebagai mujahid fisabilillah. Tapi karena beliau sallallahu alaihi wasallam lupa, enggak bilang insyaallah, yang melahir, yang hamil cuma satu. Itu pun setengah, maksudnya cacat. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemarin saya bilang 99 itu kurang, yang benar 100. Seandainya beliau bilang insyaallah 100 semuanya lahir sebagai mujahid fi sabilillah. Tapi karena beliau lupa enggak bilang insyaallah, maka enggak ada yang jadi, dan yang jadi hanya satu orang. Hanya satu wanita yang mengandung, dan itu pun lahir cacat, bisik, setengah orang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alias cacat. Dan perhatikan ya ikhwan, dalam ayat ini ada banyak pelajaran tentang hasad. Perhatikan. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Pelajaran pertama, hasad, iri dan dengki itu bisa menghalangi seseorang dari mengikuti kebenaran. Bahkan ketika seorang itu mengetahui kalau itu benar. Itu bahayanya hasad. Kalau orang tidak mengikuti kebenaran karena dia jahil, karena dia bodoh, atau mengira bahwasanya itu tidak benar. Ini banyak. I'rad, berpaling dari kebenaran karena jahil, karena enggak tahu, atau karena salah mengira. Ini banyak. Tapi kalau hasad, dengki, itu menjadikan seseorang tidak mau menerima kebenaran. Bahkan dalam keadaan orang tadi mengetahui bahwasanya itu benar. Bahayanya di situ. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Mereka tahu apa yang ada pada Rasulullah itu benar. Karena itu mereka hasad. Enggak tahu kok dihasad. Ya enggak, hasad itu ya karena tahu kalau itu benar. Karena tahu itu adalah sebuah kemuliaan, sehingga mereka hasad. Nah, hasad itu bahayanya di situ, memalingkan seseorang dari mengikuti kebenaran, dari menerima kebenaran di saat orang itu tahu dan sadar. Betul-betul faham kalau itu adalah benar. Sebagaimana Yahud, mereka tahu mengenali Rasulullah seperti mengenal anak mereka sendiri. Tapi mereka enggak menerima. Mereka enggak mau menerima dakwahnya Rasulullah. Gara-gara apa? Hasadam min anfusihim. Hasadam min anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hasad itu akan memalingkan seseorang dari menerima kebenaran dalam keadaan orang itu tahu kalau itu benar. Bahayanya di situ. Kalau kamu meninggalkan kebenaran karena kamu bodoh, mungkin ada harapan Allah akan memaafkan. Tapi kalau kamu meninggalkan kebenaran dalam keadaan kamu mengetahui itu benar, maka enggak ada lagi udzur di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan dari ayat ini juga terdapat pelajaran bahwasannya orang yang hasad, orang yang dengki di dalam urusan agama, ini akalnya agak ganjil. Gaya berpikirnya, pola pikirnya orang hasad itu ganjil, aneh, gak cerdas. Kenapa? Sudah saya sebutkan kemarin. Tapi karena hujan deras, mungkin gak fokus. Kenapa? Ada keganjilan di dalam otak mereka, orang-orang hasad. Karena seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keutamaan dalam bab agama, dalam masalah ilmu, dalam masalah kedudukan, dalam masalah kemuliaan, ini pasti akan mengalir kebaikannya kepada orang lain. Berbeda dengan orang yang Allah berikan keutamaan dalam masalah dunia. Kadang dunia itu tidak mengalir kepada orang lain, bedanya itu. Orang yang kaya tentang ilmu agama, kaya dengan kebaikan, beda dengan orang kaya harta. Kalau orang kaya harta, kadang hartanya dimakan sendiri. Ya atau enggak? Tapi kalau orang kaya ilmu agama, gak ngiro dipangan dhewe, gak akan dimakan sendiri. Karena kalau dimakan sendiri, ya gak ketahuan kalau dia kaya. Orang kalau diam, tok, gak ceramah, gak bilang, gak ngaji, gak apa, ilmu ini dipangan dhewe. Ya kok gak ngerti, aku pinter. Iya caranya yang ngerti. Maka orang yang diberikan keutamaan dan kekayaan dalam agama pasti, mau gak mau, pasti akan mengalirkan dan akan menyalurkan kebaikannya kepada orang lain. Sakjane, seharusnya kalau orang hasad itu cerdas, dia itu bukan malah menjauh dan memusuhi orang tersebut. Seharusnya malah mendekat dan membarenginya supaya dia juga mendapatkan kemuliaan. Ibaratnya ini, ibaratnya, gampangnya, kamu punya keran, kamu bawa timba, keranmu mati. Terus di sampingmu punya tanggamu, kerannya ngalir deras. Masa kamu itu malah, wong iki kok kerannya kok ngalir deras. Padahal jelas, kalau kamu ke situ pasti dapat air. Dia pasti akan memberikan airnya. Airnya mengalir deras sampai tumpah-tumpah. Tapi orang yang hasad tadi memilih untuk pergi, sajane kan gak ngono toh. Rononan lah, engko entuk banyu kan gitu. Harusnya kan kamu ke situ, kamu nanti juga akan dapat air. Tapi enggak, kalau orang hasad malah muter-muter cari kemana-mana, memilih untuk gak dapat air daripada mendapatkan air tapi dari orang yang tidak dia sukai. Inilah orang hasad. Aneh di dalam berpikir mereka. Seharusnya kalau dia itu memang betul-betul orang menginginkan sama-sama kemuliaan, uang ilmu agama itu akan Allah berikan kepada siapa saja yang mau, dari siapa saja. Seharusnya kamu bawa timbamu ke situ, kamu taruh saja, enggak usah ngisi, kamu diisi sendiri sama orang yang memiliki keran yang besar tadi. Seharusnya kan gitu toh, kalau orang itu cerdas gitu toh. Ngono toh enggak? Kamu melihat ada orang alim, ada orang yang diberikan keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu dan dengan kebaikan. Lah terus kamu hasati loh, kamu rugi sendiri toh. Karena ujung-ujungnya orang hasad, kalau dia menjauh dan dia memusuhi orang yang berilmu tadi, dia malah rugi sendiri. Lah daripada rugi, lah mending datang ke sampingnya dan naruh timba, kan dapat sama-sama keisi toh. Walaupun isinya itu beda, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Nah itulah sisi keganjilan orang hasad itu di situ, bahayanya di situ. Dia lebih menyiksa dirinya. Menyiksa dirinya sendiri dengan perasaannya daripada dia harus mendapatkan kebaikan yang sama. Padahal kalau dia mau mendekat, kalau dia mau bersama, itu loh dapat kebaikan. Wong Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan agama ini bukan dari siapa-siapa. Allah Subhanahu wa taala akan memberikannya kepada siapa saja yang mau. Sapa wae sing gelem mendapatkan agama ini dan mau menerima, pasti Allah kasih. Enggak perlu dari siapa dan dari siapa, ini enggak penting. Ibaratnya keran tadi itu, mau kerannya mau merek apa saja nggak perlu, nggak penting. Yang penting isine. Kamu mau mendapatkan kebenaran dari siapa saja, yang penting itu benar. Nggak perlu mereknya, nggak popo. Beda orang ini nggak penting. Yang penting itu sama-sama benar dan itu adalah hak dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mau disampaikan lewat siapa saja itu harus diterima. Perbedaan merek keran, perbedaan nama orang yang menyampaikan kebenaran ini enggak penting. Toh Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemuliaan itu dari siapa saja dan kepada siapa saja yang mau. Maka urusan merek dari fulan, dari siapa, itu orang yang disukai atau enggak, ini enggak penting. Kalau kamu memang orang yang ingin mendapatkan kebaikan yang semisal. Itulah rumus kebenaran, itulah rumus pencari kebenaran yang sejati. Seperti itu seharusnya. Tidak peduli dari siapapun, mau disampaikan kebenaran ini lewat siapapun, mau dari anak kecil, mau dari orang besar, mau dari orang tua, mau dari orang dewasa, mau dari kawan, mau dari lawan, mau dari orang yang dicintai, mau dari orang yang dibenci, kebenaran itu harus diterima. Kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala harus disambut. Seharusnya seperti itu. Tapi orang hasad enggak gitu. Milih muter, milih menjauh ke lembah-lembah, gilek tambah hancur sendiri. Mencari-cari dengan dan dia semakin hancur sendiri. Itu hewan, karena itu enggak ada bedanya. Siapa saja yang menyampaikan kebenaran ini, mari kita sambut. Maka ini sebagai nasihat juga di dalam majelis taklim kita ini, di ma'had ini. Siapapun yang menyampaikannya, hadiri, sambutlah. Enggak ada bedanya yang menyampaikan itu Ustaz Fulan atau Fulan, enggak ada. Semuanya adalah ilmu, semuanya adalah kebenaran, dan semuanya adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan beda-bedakan. Siapapun yang mengisi di sini, baik dari ustaz luar atau dari teman-teman atau dari ustaz-ustaz kita di sini, hendaknya semuanya dihadiri ya ikhwan, jangan dibeda-bedakan. Karena kebenaran dan ilmu itu diambil dari siapa saja selama dia adalah pembawa kebenaran. Adapun ilmu diambil dari orang ahlul bidah enggak boleh. Karena kerannya itu, kalau ahlul bidah itu kerannya keran teyeng. Jangan-jangan nanti apa? Katut teyenge. Atau nanti dicampuri dengan kotorannya. Seperti itu. Tapi selama dia adalah ahlu sunnah wal jamaah, selama pemahamannya lurus, mau dari siapa saja, orang yang kita sukai, dari keluarga kita, dari lawan kita, dari orang yang kita benci, ambil. Maka saya nasihatkan kepada diri saya dan kepada antum semua, kapanpun disampaikan ilmu di majelis ini dan oleh siapapun, hadirilah. Dan itu adalah sebagai sumbangsih terbesar kita terhadap dakwah ini. Ketahuilah ya ikhwah, bahwasanya kemakmuran dakwah ini adalah dengan kegiatan belajar dan mengajar. Bahkan rohnya dakwah adalah dengan taklim. Dakwah kalau enggak ada taklim, dakwah yang mati. Maka barang siapa yang memiliki andil di dalam menghidupkan dan semangat untuk menghadiri majelis taklim, maka dia telah memberikan sumbangsih terbesar di dalam dakwah ini. Tahukah kamu siapa orang yang paling berjasa di dalam dakwah ini? Orang yang paling berjasa di dalam dakwah ini adalah orang yang semangat untuk menghidupkannya dengan taklim, dengan kebaikan, dengan menjadi orang yang baik. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa qama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling berjasa terhadap dakwah ini adalah orang yang paling rajin di dalam kegiatan belajar dan mengajar. Dan itu adalah sebagai bentuk amal jariah kita. Kita enggak bisa bantu dakwah ini dengan materi. Kita enggak bisa bantu dakwah ini dengan tenaga. Mungkin karena kita sibuk dengan kebutuhan kita. Maka salah satu upaya terbesar kita untuk menghidupkan dakwah ini adalah dengan menghadiri majelis taklim. Wallahi, itu adalah lebih besar daripada sekedar infak harta, daripada sekedar infak materi. Karena memakmurkan dakwah, memakmurkan masjid adalah dengan perbuatan-perbuatan yang maknawi. Itulah yang lebih berharga. Percuma kalau kita semangat di dalam menyponsorkan dakwah ini, memuji-muji atau menyemangati atau menyponsorkannya di luar, atau kita menyokong dengan uang, kita menyokong dengan materi, kita semangat di dalam membangun bangunannya, tapi kalau kita malas belajar, percuma. Apabila kita malas, apabila kita tidak memiliki semangat di dalam menghadiri majelis taklim ini, kita adalah orang yang pertama kali membuat contoh buruk. Dan itu adalah upaya terbesar untuk mematikan dakwah ini. Catat omongan saya ini. Apabila kita malas dengan sifat malas kita untuk menghadiri majelis taklim tanpa uzur, itu adalah salah satu upaya terbesar untuk membunuh dan mematikan dakwah ini. Karena dakwah ini rohnya adalah dengan ilmu, dengan taklim. Apabila kita malas, apabila kita sering bolos dari menghadiri majelis taklim tanpa adanya uzur yang syar'i, maka itu nanti akan menjadi sebuah upaya menyepelekan. Nanti kawannya akan ketularan, sehingga nanti akan kita menjadi pintu pembuka keburukan. Dan kita gak sadar, ternyata keberadaan kita justru malah membunuh dan merusak dan menghancurkan dakwah ini. Maka ini sebagai nasihat terkhusus bagi saya sendiri. Selama tidak ada uzur, insya Allah kita akan semangatkan di dalam menghadiri majelis taklim, siapapun yang isi, baik dari ustadz luar, dari ustadz-ustadz yang ada di sini, mari kita semarakkan. Dan itu adalah sebagai upaya dan jerih payah dan jasa terbesar kita terhadap dakwah ini adalah dengan menghidupkan majelis-majelis taklim. Itu ikhwan. Maka tidak ada bedanya yang menyampaikan itu orang yang kita sukai, orang yang enggak kita sukai, orang yang bermasalah dengan kita, orang yang kita itu kecewa dengan dia, enggak ada bedanya. Ilmu itu diambil, kebenaran itu diambil dari siapa saja. Adapun ilmu, maka diambil dari ahlinya. Adapun kebenaran, diambil dari siapa saja. Itu salah satu pelajaran yang berharga dari ayat ini. Am yahsudunan nasa ala ma atahumullahu min fadlih. Dan pelajaran berikutnya dalam ayat ini adalah bahwasannya hasad itu bukan hanya iri untuk diri sendiri. Hasad itu kadang iri untuk kelompok, iri untuk keluarga, iri untuk suatu daerah atau suatu fanatikan tertentu. Apakah para Yahud, mereka itu menginginkan Al-Quran itu diturunkan kepada diri mereka? Enggak. Mereka iri, kenapa kok kepada orang Arab, kok enggak kepada Bani Israel? Jadi iri dan dengki itu bukan hanya untuk diri sendiri. Kadang iri kelompoknya, kok enggak kita yang dikasih? Kok enggak kepada kita? Kenapa yang membawa dakwah ini kok bukan dari orang yang kita sukai, dari kelompok kita, dari grup kita, dari keluarga kita? Itu namanya hasad. Karena itu hasad itu bukan hanya person, hasad itu bisa berbentuk grup. Sebagaimana ayat ini, mereka tidak menginginkan Al-Quran diturunkan kepada mereka masing-masing. Enggak ada seperti itu. Mereka iri kenapa Al-Quran itu diturunkan kepada orang Arab, kok enggak kepada Bani Israel. Maka ini namanya hasad tapi secara grup. Bukan untuk diri mereka sendiri. Walaupun ujung-ujungnya nanti kembalinya adalah kepada diri mereka sendiri, karena lanjutan ayat ini adalah faminhum man amana bihi wa minhum man shadda'an. Dari kalangan mereka sendiri seandainya diturunkan kepada mereka, ya mereka nanti enggak terus beriman semuanya, ya masih ada juga yang kufur. Tapi syahidnya adalah hasad itu terkadang sifatnya itu bukan person, bukan diri sendiri. Karena kadang hasad itu kepada kok enggak dari keluarganya, kok enggak dari grupnya, kok enggak dari yang membawa kebenaran ini, kok bukan orang yang ia cintai, kok dari orang yang ia benci, kok dari orang yang bermasalah dengan dia, kok dari orang yang ia kecewa dengannya. Ini semua adalah penyakit hasad. Ini semua adalah penyakit hasad. Karena itu ya ikhwan, ini adalah tahdzir, peringatan kepada kita semua agar berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari penyakit hasad. Karena hasad itu bisa memalingkan kita dari kebenaran dalam keadaan kita tahu. Kita akan terhalang dari kebenaran gara-gara yang membawanya itu kadang orang yang enggak cocok dengan kita, atau kita pernah kecewa dalam satu masalah. Nanti insya Allah dalam pelajaran Al-Adabul Mufrad akan saya sebutkan kaidah mana kecewa itu yang syar'i sama mana kecewa itu yang enggak syar'i. Insya Allah. Kapan kamu itu boleh kecewa dengan gurumu dalam satu masalah, dan kapan kamu itu kecewamu adalah kecewa hawa nafsu. Insya Allah nanti tak sebutkan. Bukan di sini tapi dalam bab hajar. Maka di sini ayat ini memberikan pelajaran, menjauhlah dari sifat hasad. hasad itu sangat sangat mematikan. Dikatakan oleh para ulama, daun idol, penyakit kronis yang sangat mematikan adalah hasad. Dan itu semua ada pada diri kita. Cuma beda, banyak beda sedikit, beda diobati atau enggak, maka kita tepis, mari kita tepis. Ini sebagai nasihat, bukan sindiran kepada siapapun. Karena satu-satunya media yang paling saya bisai adalah di majelis umum ini. Saya enggak bisa ketemu antum dalam setiap keadaan. Sebenarnya ada keinginan untuk mediasi kepada kawan-kawan satu persatu, menanyakan keadaan, menanyakan bagaimana kondisi, bagaimana kesehatan. Itu sebenarnya baik, tetapi kita sudah ngurusi anak-anak, waktunya sudah habis bersama kawan-kawan untuk ngurusi anak-anak. Jadi afwan kalau enggak bisa perhatikan satu persatu dari ikhwah ataupun bapak-bapak, maka saya juga minta maaf atas kekurangan dalam bermediasi, dalam berbicara, dalam bertegur sapa dengan sebagian ikhwah, karena waktunya terbatas ya ikhwan. Maka di meja ini dan juga melalui pengeras suara ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai upaya saya keinginan yang tulus, walaupun dengan bermodal seadanya, bibidhaatim muzjah, dengan bekal yang carut marut, semoga bisa sebagai upaya untuk memberikan sumbangsih kebaikan demi kebaikan kita semua. Itu ya ikhwan. Jadi melalui majelis taklim seperti ini saya bisa menyampaikan dan memberikan sedikit nasihat, maka semoga bisa dimaklumi. Di majelis-majelis umum seperti ini tidak ada keinginan untuk menjatuhkan atau untuk menyakiti siapapun. Terus terang saja, saya sama semua antum, semua ikhwah yang ada di sini, bahkan semua orang, saya tidak ada keinginan sedikit pun untuk mendzalimi ataupun menyakiti. Karena kedzaliman terhadap diri sendiri sudah terlalu banyak. Kalau bisa, selama saya bisa enggak mendzalimi orang lain, insya Allah akan saya lakukan. Maka setiap ada nasihat ataupun ada saran ataupun kritikan dari saya, tolong dibawa kepada makna yang tulus, dibawa kepada makna yang benar. Saya enggak ingin menyakiti, saya enggak ingin melukai. Tolong bawa semua itu kepada makna yang benar, makna yang baik. Saya cuma minta itu tok. Saya enggak minta balasan, saya enggak minta upah, saya juga enggak minta imbalan. Saya hanya minta dari setiap nasihat dan sedikitnya ilmu yang bisa kita sampaikan, tolong balaslah dengan diamalkan dan juga direalisasikan dan dibawa kepada makna sebagai nasihat, supaya nanti saya kebagian sedikit pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhwan. Karena itu saya berterima kasih kepada teman-teman yang semangat dalam menghadiri majelis taklim, kepada teman-teman yang menyemangati kawannya, teman-teman yang mendorong dan juga mengajak kawan-kawan untuk menghadiri majelis taklim. Wallahi saya berterima kasih sekali, dan akan saya junjung tinggi dan akan saya panggul di atas pundak saya semua siapapun yang semangat di dalam menghadiri dan menghidupkan dakwah ini, maka akan saya hormati dan akan saya angkat di atas punggung saya, walaupun dia adalah anak muda, walaupun dia masih kecil. Terima kasih banyak telah memberikan semangat dan dorongan untuk penjagaan dan pelestarian terhadap dakwah, satu-satunya bekal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Itu ikhwan, ini semua demi kebaikan. Jauhilah sifat hasad, jauhilah sifat iri. Karena kamu enggak suka dengan yang membawa kebenaran itu, atau karena kita enggak suka atau enggak cocok dengan orang yang membawa kebenaran tadi, ingat, itu semua bisa memalingkan kita dari kebenaran. Dan taruhannya enggak main-main. Itu adalah keselamatan kita di akhirat. Maka sebagai bahan renungan. Syahidnya adalah penyakit hasad adalah penyakit yang kronis. Bukan hanya tidak qanaah, bukan hanya tidak merasa cukup dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, bahkan dia mengusik kehidupan orang lain dengan hasad dan dengan iri dan dengan dengkinya, maka dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Am yahsudunan nasa ala ma ataahumullahu min fadli faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmah wa atainahum mulkan azima. Qala syaikh ya hamidallahu taala wa qala taala walau basatallahu arrizqa li ibadihi labaghaw fil ard walaki yunazzilu biqadarin ma yasha. Ma yasha irabnya adalah na'at dari qadar, tidak dijadikan mudhaf ilaih tapi jadikan na'at dengan takaran yang Allah kehendaki. Innahu bi ibadihi khabirun basir. Walau basatallahu, seandainya Allah meluaskan rezeki li ibadihi kepada seluruh hambanya. Li ibadihi maksudnya adalah kepada seluruh hambanya. Karena kalau sebagian hamba ya tetap ada yang diluaskan. Tapi yang dimaksud di sini adalah kepada seluruh hamba. Seandainya seluruh hamba rezekinya itu diluaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka sungguh pasti lah, pakai lam takkid, lah bagau, mereka akan berbuat bagi, mereka akan berbuat semena-mena di muka bumi. Ini hikmahnya, kenapa kadang Allah menyempitkan rezeki kita. Siapa tahu kalau kita diluaskan, kita akan jadi ugal-ugalan, kita akan brutal dengan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Positive thinking saja, pikiran positif saja, husnudzon kepada Allah. Seandainya Allah membukakan rezeki yang banyak bagi kita, nanti kita malah ugal-ugalan. Labaghaw fil ard walakin, akan tetapi yunazzilu biqadar, Allah itu menurunkan rezeki masing-masing biqadar, dengan takaran ma yasha, yang telah Allah kehendaki, yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kenapa? Karena innahu biibadihi khabirum basir, karena sesungguhnya Allah dengan hambanya itu maha khabir, maha mengetahui betul, basir maha melihat. Allah lebih tahu siapa yang pantas untuk diberi banyak, siapa yang pantas diberi sedikit. Maka tidak ada jalan lain selain menerima. Nerimo ing pandum, itu saja sudah. Baik dalam masalah ilmu, dalam masalah harta, dalam masalah uang, dalam masalah maisha, dalam masalah umur, semuanya menerimalah, terima. Apa yang Allah Subhanahu wa taala pilihkan yang terbaik bagimu. Dan dari kalamnya Imam Ibnul Qayyim bisa diambil faedah bahwasanya seluruh keadaan manusia, baik itu baik, baik itu buruk, seburuk apapun keadaan manusia di dunia ini, sebenarnya kalau mau mengambil pelajaran dan mau menyikapi dan memperbaikinya, itu adalah keadaan yang terbaik. Kata beliau, saya tanyakan kepada Syekhul Islam, apakah juga berlaku tentang takdir dosa? Kadang orang ditakdirkan dalam dosa. Kata Syekhul Islam, iya, berlaku juga, bersama syaratnya. Selama dia bisa memperbaiki dan bisa membuat dirinya lebih baik, sesungguhnya Allah mentakdirkan dosa bagi dia itu adalah yang terbaik, asal dia mau memperbaiki. Maka hendaknya rela menerima seluruh pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Subhanahu wa taala, dan Allah juga berfirman, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid." Barang siapa yang menginginkan kehidupan ajilah, yang instan, yang cepat, ajilah yang cepat. Dunia ini disebut sebagai ajil. Bukan hanya fana, tapi juga ajil, tergesa-gesa. Ibaratnya pasar kriek, cepet-cepetan. Pagi-pagi hadir, sebelum siang sudah buyaran. Dunia ini juga seperti itu. Dunia itu ajilah, dunia itu ajil. Serba tergesa-gesa semuanya. Cepat kesusu nang urip, kesusu nang suge, kesusu nang mati. Sebenarnya dunia itu seperti itu. Ajilah, semuanya disegerakan, cepat semuanya. Saiki wis bengi, sisuk esuk, diluk meneh sore, diluk meneh bengi, diluk meneh esuk meneh cowok patepal. Dunia ini semuanya terburu-buru. Maka buat apa seorang hamba memenangkan perkara yang terburu-buru daripada akhirat yang kekal selama-lamanya? Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan, "Man kana yuridul ajilah sapa wonge?" Man, sapa wonge? Siapa saja yang menginginkan kehidupan yang segera, maka ajalna lahu fiha, maka kami juga akan segerakan bagi dia. Jaluknya memang mintanya itu. Mintanya dia adalah yang segera, maka ya kami segerakan. Tapi manasya, apa-apa yang kami kehendaki, tidak kemudian diberikan semuanya. Itu pun liman nurid, bagi orang yang kami inginkan. Jadi ada dua takkid. Dikasih dengan takaran, dikasih dengan takaran yang Allah kehendaki, pun diberikan kepada orang yang Allah inginkan. Jadi enggak semuanya dapat dan semuanya dapat sama. Ada dua takkid, ada dua qaid di sini. Manasya dan liman nurid. Manasya ini untuk batas takarannya seberapa? Liman nurid ini untuk siapa-siapanya. Jadi dunia itu secara umum memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi yang memintanya, tapi ya ada yang enggak diberi. Diberinya juga sesuai dengan yang Allah kehendaki. Manasya, apa yang kami kehendaki, liman nurid, bagi yang kami inginkan. Maka terserah kita mau memilih ajilah atau yang ajilah. Inna haula yuhibbunal ajilah wa yadharunal akhirah wa tadharunal akhirah wa yadharuna warahum yauman tsaqila, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qala subhanahu wa ta'ala man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthih wa man kana yuridu harthad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Perhatikan antara orang yang menginginkan akhirat sama orang yang menginginkan dunia, bedanya jauh. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menginginkan harthal akhirah, tanaman akhirah, kehidupan akhirat, bagi yang menginginkan kehidupan akhirat, nazid lahu fi harthih, kami akan menambah. Nah, bedanya. Kalau kamu ingin akhirat, keinginanmu itu akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih lebih banyak daripada yang kamu inginkan. Nazid lahu fi harthih, kami akan menambahnya, akan dirawat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu sedekah sekecil apapun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikembangkan, akan dirawat dan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa man kana yuridu harthad dunya, barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, nu'tihi minha, gak ditambah, cuma malah dikasih sebagian. Nu'tihi minha, kami akan memberinya, minha litab'id, dari dunia tadi, dari sebagian dari dunia tadi. Itu bedanya, kalau ingin akhirat ditambah, kalau ingin dunia dikasih sedikit. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, kok dikasih sedikit tok di dunia, kemudian nanti di akhirat dikasih lagi, mending. Tapi bedanya, wa ma lahu fil akhirati min nasib, sayangnya yang paling merugikan adalah nanti di akhirat tidak ada baginya di akhirat, min nasib, dari bagian sedikit pun. Min di sini adalah zaidah, nasib adalah majrur lafdhon wa marfuun mahallan, karena dia sebagai mubtada. Wa malahu nasibun fil akhirah, gitu. Jadi intinya semuanya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang hamba tiada pilihan lain selain qanaah. Selain merasa cukup, bersyukur dan tidak iri kepada apa yang Allah berikan kepada yang lain. Wa kullu dzalika yadullu ala annal amra lillahi ta'ala, semua itu sebagai dalil bahwasanya segala urusan adalah di tangan Allah, miliknya Allah. Wa annallaha qasama bainal ibadi, dan Allah telah membagi di antara para hamba akhlaqahum wa arzaqahum, akhlak-akhlak mereka dan juga rezeki-rezeki mereka. Wa qad jaa haditsun fi dzalik, dan telah datang suatu hadis, sebuah hadis dalam masalah itu, yaitu dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Hadis do'if secara marfu dan sahih atau hasan secara mauquf, pernah lewat bersama kita dalam adabul mufrad, dalam al-adab al-mufrad. Hadis ini masalah akhlak, yaitu sahih secara mauquf dari ucapannya Abdullah bin Mas'ud, kalau marfu do'if. Innallaha qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum, sesungguhnya Allah membagi di antara kalian akhlak-akhlak kalian sebagaimana Allah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Illa annahu dhaif, kecuali, hanya saja sayangnya, illa jangan diartikan kecuali, sayangnya hadis ini dhaif. Dan apa tadi? Sahih mauquf. Kama marra bina fi tahqiqi islahil mujtama, sebagaimana yang pernah lewat bersama kita dalam pelajaran tahqiq islahul mujtama. Jadi syaikhnya itu kalau pada subuh punya pelajaran khusus bagi sebagian santri membaca kitab islahul mujtama atau membaca kitab kitab-kitab pelajaran yang khusus. Kalau pelajaran umum, ba'da asar, ba'da duhur, ba'da maghrib, itu pelajaran umum di damat dulu. Ba'da duhur, ba'da asar, ba'da maghrib, ini adalah pelajaran umum dihadiri oleh semua santri. Kalau enggak hadir, sering bolos tanpa udur, disuruh pulang. Yang enggak menghadiri majelis taklim umum ini. Tapi kalau ada pelajaran khusus, beberapa pelajaran khusus, biasanya setelah subuh, setelah syahya itu, kalau setelah subuh itu ngafal atau muraja Al-Quran di tempat duduk beliau, yaitu di imam. Karena sholat rawatib 4 diimami oleh Syekh Ahmad, 1 diimami oleh Syekh yaitu subuh. Maka setelah subuh beliau duduk sampai syuruk, kemudian beliau sholat sunnah, kemudian pulang ke rumah, buka pelajaran di rumah. Kama marra bina fi tahqiq islahil mujtama. Islahul mujtama adalah karya Muhammad ibn Salim al-Baihani. Islahul mujtama, kitab untuk memperbaiki al-mujtama, memperbaiki masyarakat. Karya al-Baihani. Karya Muhammad ibn Salim al-Baihani, ditahqiq oleh Syekh Yahya. Jadi hadis ini secara marfu didhaifkan oleh Syekh Yahya dalam tahqiq beliau terhadap kitab Islahul Mujtama karya Al-Baihani Muhammad ibn Salim. Qala Syekh Yahya, walaupun hadisnya dhaif tapi wal waqi'u kadzalik, tapi memang kenyataannya seperti itu. Walaupun hadis ini dhaif, tapi memang kenyataannya adalah seperti yang ada dalam hadis ini. Semuanya sudah dibagi, baik dalam urusan agama, dalam urusan dunia, semuanya sudah ditulis. Siapa nanti menjadi penduduk ahlun, siapa nanti menjadi ahlun nar, siapa nanti menjadi ahlul jannah, siapa yang menempati surga yang tinggi, siapa yang surga yang rendah, semuanya sudah ditulis. Kita hanya diperintahkan oleh Allah untuk berusaha dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Lil adillati allati dzakarna, karena dalil-dalil yang sudah kami sebutkan di atas tadi, surat Az-Zukhruf, surat An-Nisa, surat Asy-Syura, semua itu menjelaskan tentang pembagian rezeki, baik dalam masalah akhlak, pembagian takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah akhlak maupun dalam masalah rezeki. Walikaulillahi ta'ala, dan disebabkan, dan juga dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdhila. Perhatikan. Undur, lihatlah. Kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Kami lebihkan, kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Ini disuruh melihat loh oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada ucapan kiai katanya enggak boleh melihat nikmat orang lain, ini keliru. Kita disuruh melihat untuk mengambil pelajaran, bukan untuk iri, tapi untuk mengambil pelajaran. Karena seorang mukmin akan senantiasa belajar dari hidup. Kehidupan ini seluruhnya adalah belajar. Kehidupan ini seluruhnya adalah guru. Undur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd. Lihatlah bagaimana kami utamakan sebagian mereka atas sebagian yang lain dalam urusan dunia. Dalam urusan dunia, dalam urusan agama, semuanya sudah kami lebihkan. Masing-masing kami lebihkan karena keutamaan Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pilih kasih. Allah melebihkan satu dari yang lain. Ini adalah karena ilmunya Allah. Karena Allah tahu dia itu lebih berhak, lebih pantas. Bukan semata-mata pilih kasih. Mana Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Tapi semua itu adalah karena ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih kaya dari ini lebih bagus dari ini lebih alim dari ini. Semua itu sudah Allah atur dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kamu kemudian sok menggugat Allah Subhanahu wa taala dalam kepembagiannya. Tapi bagaimanapun juga kata Allah Subhanahu wa taala walal akhirah, tapi sesungguhnya keterpautan akhirat akbaru darajat, lebih besar tingkatannya dan juga lebih besar keutamaannya. Jadi enggak perlu bingung dalam strata sosial dalam kehidupan dunia. Karena derajat tingkatan yang ada di akhirat itu lebih layak untuk dilombakan, lebih layak untuk disaingkan daripada kamu hanya sebatas bersaing dalam urusan dunia. Jadi kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memalingkan pandangan kita kepada persaingan akhirat. Wis jarno menungso saingan dalam urusan dunia, hancur-hancuran dalam urusan dunia, kamu bersainglah untuk berlomba-lomba mengejar tingkatan dan derajat yang ada di akhirat, yaitu derajat surga. Bagaimanapun juga, setinggi apapun derajat dunia, masih tinggi derajat akhirat. Karena itu jangan minder. Kamu hanya seorang penghafal Al-Quran, kamu hanya seorang penghafal hadis, kamu hanya seorang thalib ilmu agama berhadapan dengan ahlu dunia, jangan minder, ojo mundur. Masa mau mundur? Ketemu sarjana, ketemu mahasiswa, ketemu orang yang bergelar tinggi, mundur. Wah, ora pantas. Maju ae. Sungguh, derajat akhirat itu jauh lebih tinggi daripada gelar-gelar dunia mereka. Titel-titel yang sederet sampai banyak hurufnya itu di belakang. Ojo mundur. Jangan gentar menghadapi mereka. Sesungguhnya engkau memiliki ilmu yang lebih tinggi, ilmu Al-Qur'an. Ilmu Al-Qur'an itu enggak terkalahkan. Maka jangan mundur. Sesungguhnya derajat akhirat itu lebih tinggi daripada derajat dunia, setinggi apapun dunia itu. Wa ma sana ma yudzkaru an Syafi'i annahu qol, dan alangkah bagusnya apa-apa yang disebutkan dari Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya beliau membuat syair. Ini syair ini masyhur tentang masyiah. Perhatikan. Masyi'takana wa illam asya' wa masyi'tu illam tasya' lam yakun khalaqtal ibada ala ma 'alimta fa fil ilmi yajril fata wal musin ala dha mananta wa hadha khadalta wa hadha a'anta wa dha lam tu'in fa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun wa minhum qabihun wa minhum hasan. Masyi'takana, apa saja yang engkau kehendaki pasti akan terjadi. Wa illam asya', meski aku enggak menghendakinya. Kamu enggak menghendaki, kalau Allah menghendaki ya tetap jadi. Wa masyi'tu, sebaliknya, apa yang aku kehendaki, kalau kamu enggak menghendakinya ya Allah, lam yakun, enggak jadi. Khalaqtal ibada, kamu telah menciptakan hamba ini ala ma 'alimta, berdasarkan dengan ilmumu. Fa fil ilmi, maka semuanya di dalam ilmumu. Yajril fata wal musin, seorang pemuda berjalan, demikian juga seorang yang tua. Musin itu tua. Fa fil ilmi yajril fata wal musin ala dha mananta. Dha di sini adalah isim isyarah, bukan asmaul khamsah. Ala dha mananta, engkau telah memberikan karunia kepada orang ini. Ala dha, kepada orang ini engkau berikan kemuliaan. Wa hadza khadalta, sebaliknya yang ini engkau hinakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala seperti itu, ada yang dimuliakan oleh Allah, ada yang Allah hinakan. Ala dzamananta, ini yang satu kamu muliakan, yang satunya lagi kamu hinakan. Wa hadza anta, yang satunya kamu tolong. Wa dzalam tuin, satunya lagi enggak kamu tolong. Semua itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semua itu sesuai dengan ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Faminhum syaqiyun wa minhum sa'idun, di antara mereka ada yang sengsara, di antara mereka juga ada yang bahagia. Wa minhum qabihun, di antara mereka ada yang buruk rupa. Wa minhum hasan, di antara mereka juga ada yang rupawan. Ini bait syairnya Imam Asy-Syafi'i yang fenomenal, yang masyhur tentang masyiahnya Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya semuanya sudah diatur, semuanya sudah dibagi. Maka tiada pilihan lain bagi seorang hamba selain menerima dan ridho dengan pemberian dan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi ikhwan, semoga nasihat yang bermanfaat tentang pembagian takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali engkau menyimpan hasad, dengki, kemudian menggugat Allah Subhanahu wa taala dalam ketentuannya, apalagi dalam urusan agama. Kalau hasad dalam urusan dunia mungkin masih mending karena kamu enggak dapat. Kalau hasad dalam urusan agama, kalau ada orang diberikan agama oleh Allah luas, banyak, kamu pasti kalau mendekat pasti akan dapat. Maka cara menyaingi orang yang diberikan agama oleh Allah adalah dengan membarenginya, bukan dengan memusuhinya. Cara menyaingi, cara bersaing, cara berkompetisi dengan orang yang diberikan keutamaan agama oleh Allah adalah dengan cara membarenginya, bukan dengan memusuhinya. Kalau kamu malah memusuhinya, kamu sendiri yang KO. Itu. Dan ini sudah terbukti di mana-mana kalau orang hasad. Karena itu Syekh Yahya banyak sekali mengingatkan masalah ini, karena bahayanya hasad terhadap apa yang Allah berikan dari agama dan kemuliaan terhadap seseorang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.